Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 31 Oktober 2023 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Seorang santri di Aceh Tamiang dilaporkan hilang tenggelam saat mandi di sungai Menanggini, Karangbaru kemarin. Santri berinisial IS 17 tahun diketahui warga Langsa yang sedang mondok di pesantren Fajrul Salam di Karangbaru, Tamiang. Sebelum dilaporkan hilang, korban bersama tiga temannya dan santri dilaporkan mandi di sungai yang berada tidak jauh dari pesantren. Pihak pesantren mengungkapkan kepergian keempat santri ini ke sungai tanpa sepengetahuan pihaknya. Kepala Pelaksana BPBD Tamiang Iman Suheri melalui Kabid Darlok Bambang Suprianto mengatakan ada indikasi korban tidak pandai berenang. Hal ini disampaikan pihak pesantren berdasarkan keterangan tiga santri yang selamat. Dijelaskannya mereka mandi di sungai, korban kemudian hanyut dan sempat coba diselamatkan seorang temannya. Bambang mengatakan dugaan hanyut ini terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, sedangkan laporan baru mereka terima pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, bencana tanah longsor kembali terjadi menimbun Badan Jalan Nasional Lintas Aceh, Pak-Pak Barat, Sumatera Utara kemarin. Peristiwa kali ini terjadi di Dusun Lae Notomel, Desa Binalun, Kecamatan Siteluta, Liurang, Jehi, STTUJ, Kabupaten Pak-Pak Barat, Sumatera Utara, beberapa kilometer dari Kota Subul Salam. Informasi yang diterima Serambi, longsor terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Subul Salam dan sekitarnya. Akibat longsor, lalu lintas dari Aceh menuju Sumatera Utara dan sebaliknya lumpuh total. Hal ini dikarenakan material longsor menimpa badan jalan nasional dan kendaraan roda 4 tidak dapat melintas. Selain longsor, hujan deras juga menyebabkan tumbangnya tiang listrik hingga membuat jaringan padam. Menurut laporan, longsor terjadi di dua titik dan menimpa badan jalan nasional hingga membuat arus lalu lintas lumpuh. Bahkan satu titik longsor merupakan bekas kejadian pada Jumat 27 Oktober lalu, yakni Dusun Patetah, Desa Lai Ikan, Kecamatan Penanggalan. Sudarlun, tim unit 2 Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Aceh mengamankan satu unit alat berat jenis eskavator di lokasi tambang emas ilegal di Desa Tui Bunta Betung, Nagan Raya, Minggu 29 Oktober 2023. Dalam penangkapan turut diamankan tiga warga yang diduga terlibat dalam kasus itu. Hingga Senin 30 Oktober kemarin, tiga warga dan alat berat masih dibawa ke Polda Aceh guna proses hukum lebih lanjut. Kapolres Nagan Raya AKBP Rudi Saiful Hadi SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Winarto SH ditanyai Serambi mengatakan penangkapan kasus ini oleh Ditreskrimsus Polda Aceh. Kasubdit 4 Tipiter AKBP Mulyadi mengatakan penindakan yang dilakukan Polda Aceh tersebut dari laporan masyarakat tentang maraknya aktivitas tambang ilegal di Betung yang sudah meresahkan. Sudarlun, personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mengamankan seorang orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kawasan Jalan Mr. Muhammad Hasan, Lung Bata kemarin. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Zakwa SHI, melalui Komandan Pleton 2, Lukman Hakim, mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan dari seorang pemilik usaha yang resah dengan keberadaan ODGJ tersebut. Di mana salah seorang warga melaporkan bahwa ada ODGJ yang berkeliaran di tempat usahanya. Bahkan keberadaan ODGJ telah mengganggu operasional warung kopi pelapor. Petugas Satpol PP dan WH kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan ODGJ. ODGJ berjenis kelamin laki-laki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Aceh untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Lukman menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihaknya jika menemukan adanya ODGJ yang keberadaannya telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Hendra Fadli SH mendukung pemerintah setempat terkait permintaan masyarakat dua desa di Susuh, yakni Desa Panjang Baru dan Desa Kedepalak Kerambil tentang pembongkaran batu gajah di Muara Kuala Cangko yang dinilai menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai selama ini. Menurut politisi Partai Aceh ini, jika pun ditunggu turunnya APBN untuk dipasang pemecah ombak yang nilainya puluhan miliar, butuh waktu yang begitu panjang dan hingga saat ini pun belum ada kepastian. Sehingga bisa saja hanya dengan membongkar batu gajah di Muara Kuala Cangkoy, hal ini bisa teratasi. Pemerintah menurutnya tidak perlu takut jika dianggap melanggar ketentuan hukum karena membongkar aset pemerintah. Sebab ada asas hukum fundamental yang mendukung tindakan tersebut, yaitu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sementara itu, Gesi Desa Panjang Baru Iksan Wahyuni membenarkan bahwa sebelum dibangun batu gajah di muara itu, dua desa yang kini menjadi korban abrasi tidak pernah merasakan hal demikian rupa. Dikatakannya proyek tahun 2013, namun setelah dibangun malah sering terjadi abrasi. Sudarlun, Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang perdana terhadap tiga terdakwa kasus pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Maskur, yakni Praka RM, Praka HS, dan Marin. Dalam persidangan terungkap detik-detik Imam Maskur merenggang nyawa usai sempat dianiaya para terdakwa di dalam mobil pada saat kejadian. Saat membacakan surat dakwaan, Auditor Militer Tinggi Jakarta, Letkol CHK Upen Jaya Supena mengatakan bahwa pada 12 Oktober 2023 pukul 21.45 Imam Maskur sempat meminta air kepada para terdakwa. Dikatakan para terdakwa sempat merokok di mobil berjalan terus di Tol Jagorawi. Sementara Imam Maskur meminta air dan kemudian terdakwa 3, Praka Jasmoir, memberikan air minum kepada Maskur. Saat itu Praka Jasmoir melepaskan borgol dari tangan korban dan menurunkan penutup baju yang saat itu juga menutup mata Imam. Lalu tidak lama berselang, Jasmoir mendengar Imam Maskur berkata bahwa jantungnya berdetak cukup kencang. Terdakwa 3 mendengar Imam Maskur dan tidak lama kemudian Imam Maskur sesak napas, terdengar mengorok dan meronta-ronta seperti orang yang kerasukan setan, dan beberapa saat kemudian Imam Maskur terdiam. Kemudian pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Jasmoir meminta kepada saksi 2 korban Haidar untuk mengecek kondisi Imam Maskur. Kemudian saksi 2 mengecek Imam Maskur dan berkata korban sudah tidak bernyawa. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, para terdakwa panik. Kemudian terdakwa 1, Praka Rizwandi Manik, menyuruh terdakwa 2, Praka Heri Sandi, mengecek ulang kondisi Imam Maskur dengan cara memegang nadi dan hasilnya tidak berdenyut. Tidak cukup dua terdakwa yang memastikan, terdakwa Jasmoir juga mencoba hal serupa dengan cara memegang kaki korban dan saat itu sudah dalam kondisi dingin. Mendapati keadaan ini, alhasil para terdakwa pun berkesimpulan bahwa Imam Maskur sudah meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi dalam mobil dan pada saat perjalanan tol Jatikarya Cimanggis Depok. Darlun, masa pro-Palestina menyerbu bandara Makkala Uyats MCX di Dagestan untuk mencari warga Israel pada Minggu 29 Oktober waktu setempat. Masa yang merupakan warga Dagestan yang marah menyerbu bandara saat penerbangan dari Tel Aviv mendarat. Ketegangan global meningkat akibat serangan Israel yang tidak henti-hentinya membombardir Gaza di Palestina. Massa yang marah di wilayah Dagestan yang mayoritas penduduknya Muslim Rusia menyerbu sebuah bandara. Sebuah pesawat yang baru landing dari Tel Aviv, Israel langsung digeruduk massa. Mereka memaksa pihak berwenang untuk menutup fasilitas tersebut dan mengalihkan penerbangan. Menurut pernyataan Kementerian Kesehatan Dagestan, Minggu malam bentrokan menyebabkan sedikitnya 10 orang terluka, termasuk 2 orang dalam kondisi kritis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi di Selasa 31 Oktober 2023. Informasi pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.